Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para kaum dangu sadayana dimana wae ayana, alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana masih tiasa ngalajengkeun pangawasan fikih anu sapertos biasana. Pangawasan ieu diayakeun, disiarkeun, sareng disiarkeun langsung oge ku radio Himah FM anu bertempat di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah tina pangawasan kapungkur urang sadayana rengse ngabahas masalah perkara-perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Insyaallah dina pertemuan ayeuna urang sadayana bade ngabahas bab anu salajengna tina kitab Risalah Jamiah ieu, nyata bab anu nerangkeun masalah tayamum nya. Kumargi ari masalah toharoh teh aya dua. Aya toharoh asliyah nya, anu disebut toharoh asliyah, nyata toharoh asliyah teh nyata wudu sareng mandi nya, sareng adus teh. Aya toharoh teh toharoh pengganti, toharoh lidoruroh, toharoh pengganti. Upami sahiji jalmi tetiasa ngalakukeun, tetiasa ngalakukeun toharoh anu asli teh nyaeta ima wudu atanapi adus, maka tiasa oge nya si jalmi anu ngagaduhan hadas atau ngagaduhan junub tiasa oge nyaeta ngalaksanakeun toharoh anu penggantinya, pengganti tina toharoh asli teh. Nya toharoh pengganti teh ieu nyaeta hiji-hijina tayamum nya. Di tayamum teh nyaeta toharoh pengganti nya susuci anu cara bersuci pengganti tina wudu atau tina adus. Anapon ari sabab-sabab anu tiasa nya, anu dugikeun ka tiasa saurang jalmi anu kena hadas atau kena junub tiasa ninggalkeun wudu atau ninggalkeun mandi teras tayamum, eta aya babaraha sabab nya. Di teu sembarangan nya, mah urang mah cenah ya tadi teh hadas hitut atau naon gitu nya. Ah urang mah wegah aya kacai teh jauh, komo ayeuna musim halodo misalkan nya. Jauh kacai mah di kampung mah cenah kudu kaci gentis. Ah tek tayamum mah da ari lebu mah loba cenah di pipir imah ya. Ari usum halodo makan tepikeun ka jero-jero nya, di pan jero imah kana lebu teh. Ah abdi memberi tayamum we, ari tayamum makan di bumi di lebet bumi ge tiasa, tetiasa sangeunahna kitu nya. Sabab aya kaidah dina fikih, dina usul fikih ari ruhsah mah nya ieu kudu dilaksanakeun sesuai ujung persyaratanna. Untuk teu sa kahayangna nya, teu sa wayah-wayah naon teh jalmi tiasa ngalaksanakeun ruhsah, aya batasanana, aya peraturanana, aya syarat-syaratna kitu nya. Naon atuh hal-hal perkara-perkara anu dugikeun ka tiasa urang ngalaksanakeun tayamum teh? Naon di antaranana nyaeta sapertos disebutkeun di dieu ku Kiai Musonib, faslun ieu hiji pasal. Pitayamumi badin rangkeun masalah tayamum. Ya tayamamu tiasa tayamum al muhdisu jalmi an ngagaduhan hadas an hadasaihi an hadasaihi nya tayamum an hadasaihi tina dua hadas nyeni hadas ageung sareng hadas alit lifak dilmai kulantaran teu aya cai. Nah, eta sabab pertamanya. Sabab anu pertama nupang anu nyebabkeun saurang jalmi anu ngagaduhan hadas atau ngagaduhan junub tiasa ngalakukeun tayamum gaganti tina wudu atau gaganti tina adus ieu nya eta fakdul mai teu ayana cai. Misalkeun musim halodo, halodo panjang nya dugikeun ka cai teh teu aya sumur sararaat nya. Tepikeun ka cigeuntis naon teh naon teh naon teh sungai oge sararaat. Eta maka ti harita eta eta naon teh teh eta waktu nya. Atawa jarmi keur leumpangan. Leumpangan pas asup waktu salat nya, asup waktu salat milerian cai teu aya teh cai kaleresan anjeunna ge teu nyandak bebekelan cai. Nah, eta di antarana meunang ka eta jalmi nya anu keur leuleumpangan atawa keur aya di bumina mun teu aya cai teu manggihan cai nya kangge wudu meunang ngalaksanakeun tayamum da ganti tina wudu. Aw lil ihtiyaji aw atawa lil ihtiyaji karena butuh ilahi kana eta cai linahwi kana saumpama hayawanin hewan muhtaromin anu dimulyakeun. Sabab anu kadua nyana tina tina perkara-perkara anu ngameunangkeun ngalakukeun tayamum gaganti tina wudu atawa adus nyaeta ilihtiyaji nyaeta butuh ilahi kana cai linahwi hayawanin muhtaramin butuh kunaon butuh ku hewan anu dimulyakeun. Maksudna kieu ari nu pertama kan emang eueuh cai nya teu aya cai sama sekali di teangan ka mana-mana teu aya teu kapanggih teu aya teu kapanggih nya. Anu kadua ari cai mah aya nya ari cai mah aya har teu tiasa ngagunakeunana teu tiasa digunakeun teu tiasa digunakeun teu tiasa gunakeun kunaon atuh nya eta ku sabab aya hewan anu dibutuhkeun ku hewan nu sejen nyata termasuk hewan di dieu dirina sorangan kan manusia teh termasuk hewan nya. Hah, termasuk kategori hewan. Hewan anu dimulyakeun misalkeun jeker jeker nginum manehna nya manehna sorangan termasuk hewan tadinya. Atawa jeker nginum lamun misalkeun numpak kuda nya leumpangan teh mun liliaranna teh numpak kuda ka nyata cai teh aya. Aya nama harkan ayat lamun misalkan dipakai wudu meureun kuda teh ieu bakal lungse bakal mal bisa dipakai deui da kahausan misalkan upami caina dipakai wudu atawa oge nanti jakeur minum anjeuna atawa keluargana aya ari cai mah aya nyandak kangge persediaan har upami diangge wudu eta cai teh atuh meureun kahausan anak istrina atau manehna sorangan bisa-bisa maot di tengah jalan karena kahausan kabeakan cai teu meunang eta teu meunang dipake wudu nya. Ah ayeuna ya tayamum we tayamum sabab kun geuning kan ayeuna kunaon tayamum kan cai aya. Cai aya tapi di dieu disebutna prihukmil ma'dum. Sok sanaos aya oge cai tapi ayeuna hukumna hukum teu aya kunaon? Sabab cai ieu kudu digunakeun ka perkara anu leuwih penting. kudu digunakan ka perkara anu leuwih penting. Naon leuwih penting ayeuna? Leuwih penting ingin nyalametkeun nyawa manusia atau nyalametkeun nyawa hewan. Leuwih penting daripada wudu. Kumaha argi kitu? Upami nya urang di perjalanan nya, di perjalanan prak weh nanti asup waktu sholat bade wudu tapi ningali cai terbatas. Upami diangge wudu teu aya jakeur nginum, teu aya jakeur nginum manusia atau teu aya jakeur nginum hewan anu kurang dibawa di liaran, embe misalkan atau kuda nya, embe jakeur dahareun atau kuda jakeur tumpakaneun, eta naon teh teu wajib wudu nya. Bahkan upami make cai bakal nyebabkeun urang cilaka gering atawa naon teh tepikeun ka maotna, teu wajib urang ninggalkeun wudu kudu tayamum nya, kudu tayamum ulah dipake wudu caina gitu nya. Eta sabab anu kadua. Dia disebutkeun linahwi hayawanin muhtaramin, kabutuhan teh kabutuhan anu meunang ku urang ninggalkeun wudu terus pindah ka tayamum teh kawuduhan hayawan atawa hewan-hewan anu di muliakeun, dimuliakeun ku saha, dimuliakeun ku sara, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maksudna. Naon wae atuh yang di hayawan sagalana ge di sadayana ge dimuliakeun ku Allah dan makhluk Allah sadayana ge. Har aya dikecualikeun hewan-hewan makhluk hirup di dunia ieu henteu dimuliakeun. Maksud dimuliakeun teu dimuliakeun teh kumaha atuh maksudna? Apa dimuliakeun teh anu kos jelema anu berpangkatnya mun datang kudu disambut kieu-kieu, lain maksudna. Anu dimuliakeun sareng teu dimuliakeun teh ukurana dina hukum fikih, dina hukum syariat nyaeta hewan anu dimuliakeun teh nyaeta makhluk hirup, makhluk Allah anu teu kenging dipaehan, anu teu kenging dipaehan, anu teu kenging dibunuh upami teu aya sabab-sabab anu ngameunangkeun dibunuh. Eta termasuk golongan hayawan muhtarom, makhluk hewan anu dimuliakeun ku syara nya jelema terutama teu temenang ya ngulbu ujug-ujug dibunuh we jelema teu sababna naon pedah ngahina seutik nya baledog ku ku bedog atau dor di pistol temenang eta haram nya. Dosa besar, termasuk dosa ageng, ngabunuh jelema upami teu aya sebab-sebab sara nya. Anapun hewan anu teu dimuliakeun dina hukum sara nyaeta aya babaraha bagian. Anu pertama nyaeta azani al-muhsan. Nyaeta jalmi lalaki atawa istri anu ngalakukeun zina sareng eta jalmi teh entos nya ngalaat tos pernah nikah, tos pernah ngalakukeun hubungan suami istri tina pernikahan anu sah, eta namina zani al-muhsan ya. Nyata jalma zina baik awewe atawa lalaki sareng eta awewe atawa lalaki teh tos pernah ngalakukeun hubungan suami istri dina pernikahan anu sah, eta maka jalmi nu kos kitu nya naudzubillah nya mudah-mudahan urang sadayana tiasa diraksa ku Allah Subhanahu wa taala dina ngalakukeun perbuatan-perbuatan anu teu diridoeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah jalmi upami ngalakukeun perbuatan nukos karitu eta termasuk hayawan guer muhtarom. Hartina lamun misalkan urang ieu aya cai ya keur leuleumpangan misalnya keur liliaran liar jauh maksudna liar jauh jol we waktu sholat urang rek wudu ya cukup ya jakeur wudu cukup. Har jolwe jalmi, jolwe jalmi, minta cai yang jeker nginum upami kurang tadi bere, tadi si jalmi tadi bere cai, bisa-bisa maut, ya, bisa-bisa maut, kehausan. Nah, upami eta jalmi teh nya eta jalmi anu zina muhson eta ulah dibere. Keun wae tepikeun ka maot. Kunaon sababna? Sabab ngabunuhna oge halal. Maehan jalma eta teh halal. Ya, dimenangkeun ku syara. Nyata kan hukumana kan upami jalmi anu zina nya, jalmi anu zina eta jalmi teh parantos ngarasan hubungan suami istri tina pernikahan halal, eta hukumna zina muhson, hukumna kan dirajam. Ari dirajam teh naon? Dibaledogan ku batu nya, dibaledogan ku batu dugi ka mautna. Jadi nyawana eta si jalmi teh teu berharga. Maka upami nah kajadian sapertos kitu, maka urang tetep kudu wudu nya. Cai anu aya ya, cai anu aya teu meunang dibikeunkeun ka manehna. Tapi leuwih-leuwih saya diangge wudu. Kunaon kitu? Karena nyawana jalma nu kos kitu teu berharga. Teu berharga. Eta anu golongan nu pertama. Eta hayawan ghair muhtaram. Hayawan-hayawan anu teu dimulyakeun di dina agama Islam. Anu kadua nyaeta naon teh? Al-murtad. Al-murtad nyaeta jalmi murtad anu kaluar tina agama Islam. Eta oge termasuk hayawan anu teu dimulyakeun di agama Islam. Anu teu dimulyakeun di agama Islam, nya. Anu katilu al-kafir al-harbi, nyaeta jalma non-Islam anu merangan kana Islam, merangan ka jalmi Islam, eta teu dimulyakeun di agama Islam, nya. Teu dimulyakeun di agama Islam kumargi kitu upami misalkeun dina hal ieu nya, dina masalah tayamum, nah urang ngagaduhan bebekelan teh cukup ya keur nginum sarang wudu urang, kari-kari aya jalma kafir. Jalma kafir anu jahat nya, anu merangan ka Islam. Menta cai mun ku urang teu dipasihan ya cai eta si kafir bakal maut. Ah eta mah tinggalkeun we segaya tepikeun ka mautna ge. Teu wajib ku urang dibere cai, teu wajib nya. Tetep urang kudu ngalaksanakeun wudu keun wae tepikeun ka maot oge. Da eta mah jalma termasuk hewan anu teu dimulyakeun nyawana, anu teu dimulyakeun nyawana. Anu salajengna nyaeta al-kalbul aquru. Nyina anjing edan, anjing galak. Anjing galak nya. Ya hewan oge anjing oge sanajan anjing ge nya dimulyakeun ku agama Islam. Teu meunang dibunuh anjing sambarangan dibunuh teu bisa. Teu meunang hukumna. Ningali anjing di jalan dibaledog ku peso, paeh teu meunang eta. Sambarangan ngabuduh anjing teu. Har anjing eta meunang dipaehan. Ya, meunang dipaehan lamun anjing eta jadi anjing edan, anjing nu galak teh, nu sok ieu, nu sok ngegel, nu sok ngakanan embe, eta mah termasukna al-kalbul aquru nya. Anjing edan, anjing galak eta mah meunang dipaehan. Jadi lamun misalkeun nya aya tetangga boga anjing, kayak anjing teh galak kos kitu sok ngegel ka jelema atau sok maehan piaraan batur, sok maling hayam atau maling embe, teu meunang. Meunang ku urang langsung dipaehan jeung teu berhak nya, teu berhak nu bogana ngagugat ka anjing urang kumana dibaledogan tepikeun ka paeh cenah, teu meunang. Sabab eta anjing teh anjing anu teu dimulyakeun, artina anjing anu nyawana dihalalkeun ku sara, dibunuh ku sawai ge meunang. Tah anu salajengna nu termasuk hewan nya, nu termasuk hewan anu teu dimulyakeun di antarna babi. Babi meunang dibunuh tanpa alasan, karena babi emang hewan anu teu aya mangpaatna, anu diharamkeun ku agama Islam di dahar dagingna. Ya. Sanes ngadaharna wungkul haram teh anu nginguna ge teu meunang ya. Isok ieu nanti abdi rada kaget nya keur ieu rame-rame isu-isu nanti puluh babi teh ari si horeng teh meureun geuning seueur pisan nya. Geuning seueur pisan urang Jawa Barat. Sarang anu bikin kaget pisan urang Jawa Barat teh seseurna dan muslim. Bahkan mungkin 100% eta anu ngagu anu ngingu babi teh anu jakeur jualan eta jelma muslim. Nah, ieunya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu ya kudu jadi peringatan. Perusahaan anu sabondel kitu ku urang kudu dijauhan. Da ari usaha teh naon atuh tujuanana? Ari usaha teh nyaeta tujuanana nyaeta jeker ngabol adalan anak istri urang. Nah, sanes ngamodalan sakolah wungkul nya jeker dahar sapoe-poe sapoe-poe nya sadidinten dahar minum pakaian. Nah, eta teh kudu hati-hati terutama ka kaum bapak sareng ka kaum ibu anu damel nya sing hati-hati ari milarian pada melanteh ulah nyabong-bong ah gampang ieu kan modalna seutik misalkeun nya jung lakuna mun ieu pisan kasih enci da dijualna teh mahal cenah miarana gampang lakuna gampang hargana mahal cenah si enci mah dasar nengen gitu cenah komo pake diimpor ka ditu ka Bali cenah eta nya sing hati-hati nya babi anjing ku agama Islam diharamkeun di ngadahar naon teh ngadahar dagingna oge nya kitu oge badan saluruh badanna eta teh hukumna najis ari memperjualbelikeun barang anu najis komo ngajualna dugi ka jalma ka jalmi muslim nya terang bade didahar ku jalmi muslim sarang terang eta teh daging kos kitu teh diharamkeun kangge jalma muslim ngadaharna eta maka mamaliharana sarang jual belina sarang anu motongna anu terlibat kana eta perusahaan sadayana nanggung dosana nya. Hati-hati. Sarang kudu hati-hati pisan bapak-bapak ya. Ya, terutama ka bapak-bapak eta teh duit anu menang usaha tina daging babi, melihara babi eta teh lupatna ka mana? Ka anak bapak meureun, ka ibu bapak ya, ka istri-istrina atawa ka anakna. Dipake naon? Dipake dahar. Nah, hati-hati. Daging ya, daging manusia. Lamun timbul tina barang haram ya, manusia anu dicekokan di memeti leutik tepikeun ka gede ku barang haram ulah diharapkeun eta manusia jadi manusia anu soleh. Jadi ulah nyalahkeun ka budak wae ih ieu mah boga budak teh meuni bader pisan cenah hese diomonganana kieu teu mikir ge dileutik eta budak teh dicekokan barang haram nginumna menang minum haram barang daharna menang perusahaan anu haram rekumaha dari jelma soleh atau rekumaha jelma bager untung we teu maehan bapak anak geus gede ya kudu hati-hati pisan ieu nya. Jadi keluar pembahasannya tapi teu nanaon nya karena eta bersangkutan pisan ya nu penting pisan ya. Penting sarang jarang pisan abdi nguping anu memperingatkan kana eta. Eta ya abdi mah nya inget pisan karena kejadian eta masalah isu flu babi teh jadi kabongkar geuning nya di Kuningan di mana di Indramayu seueur pisan anu ngingu babi. Padahal notabene nya eta teh jalmi muslim sadayana nya. Eta perkara anu kadua nyata perkara anu kadua anu nyebabkeun di naon teh di menangkeun urang ngalakukeun tayamum sebagai ganti tina wudu atawa tina hadus. Al-imaradin yukhafu min istimalihi mahdzuran. Sabab anu katilu tina sabab-sabab tina perkara-perkara anu nyebabkeun menang urang ngalakukeun tayamum teh nyaeta al-imaradin atawa gering atawa kasarang panyakit yukhofu anu dipikasieun dipaurkeun ministamalihi upami nganggo cai mahdzuron dipaurkeun terjadi anu perkara-perkara anu teu diharapkeun maksudna geringna malih maki nemen atawa lamun misalkeun tina anggota badan lamun misalkeun geringna dina leungeun misalna panyakitna dina leungeun lamun kena cai malah leungeunna jadi teu berfungsi atawa jadi kumaha yang penting anu pentingnya upami si saurang jalmi kena ku panyakit tah eta panyakit teh naon teh eta panyakit teh teu meunang kakeunaan ku cai nya lamun cai teh ngamadorotkeun kana eta panyakit malah nambahan parah misalkan eta urang meunang ulah ngangge cai nya unggah ngangge cai ulah kaantelan ku cai tapi urang tayamum nya upami datang waktu salat nya urang ulah wudu tapi tayamum eta sabab anu katilu anu tina sabab-sabab anu meunang urang ngalaksanakeun tayamum. Santos rengse urang terang nya sabab-sabab anu ngameunangkeun urang ngalaksanakeun tayamum nyaeta nu tilu tea. Nu pertama teu ayana cai, anu kadua aya cai tapi butuh jakeur kaperluan hewan, kaperluan makhluk hirup anu dimulyakeun, anu katilu nyaeta gering anu teu meunang ka antelan ku cai eta. Salajengna musanib bade nerangkeun nya pardu-parduna tayamum. Ari tayamum teh sapertos wudu da aya parduna, aya syaratna, mungkin aya pembatalanna oge nya. Wa furuduhu sareng ari parduna tayamum khamsatun eta aya 5. Parduna tayamum teh aya 5 nya rukun-rukunna teh. Naon atuh anu pertama? Naklut turabi anu pertama nyaeta mindahkeun lebu. Da ari tayamum teh sanes ngangge cai nya. Ari tayamum teh ngangge lebu. Lebuna lebu anu kumaha atuh anu tiasa diangge tayamum teh lebu nu naon wae. Penting taneuh nya. Ulah lebu semen. Ulah lebu kapur, maksudnya lebu iya lebu tanah, ya, lebu tina tanah. Oge lebu tanah, lebu tanahnya anu asli kene anu tacan diolah. Ari misalkan tanah misalkan bubuk bata atau bubuk kenteng, eta mah teu kenging, ya, teu sah diangge tayamum, teu sah diangge tayamum. Nah anu rukun anu pertamanya ya mindahkan lebu, maksud mindahkan lebu teh kumaha? Maksud mindahkan lebu teh nyaeta nanti kan ari lebu teh asalna dina tempat rek eta mah rek di wadahan urang atawa rek tina asalna dina taneun di handap misalkan. Nah urang teh kudu dipindahkeun heula, pindahkeun kana naon eta mah rek kadampal ari kedah namanya ari kedah nama kana dampal leungeun kana dampal leungeun urang digebukeun ya dampal leungeun teh nya gebukeun bluk tah kana tempat lebu tah eta namina naklut turab naon teh naklutun digebuk kaleungan tah digebuk kaleungan terus dipindahkeun kana pamenteu kana wajah eta disebutna naklut turab eta disebutna naklut turab. Wa niyatus tibahati nahwi salati rukun anu kadua fardu anu kadua nya fardu tayamum teh nyaeta niat. Ari niatna tayamum kumaha tuh? Apakah seperti niat wudu atau niat adus? Henteu. Nya, henteu sami. Kumargi naon teu sami? Kumargi tadi seperti disebutkan, nah dina mukadimah ari tayamum teh nyana toharoh doruroh. Toharoh atau bersuci anu darurat. Jadi dilaksanakeun teh nuju dina kaayaan darurat. Nuju dina kaayaan darurat. Kumargi kitu ari tayamum mah niatna ge beda sareng wudu nya. Dina tayamum mah teu kenging urang niat nawaitu rofal hadas teu kenging. Kumargi kunaon ari tayamum mah teu ngaleungitkeun kana hadas. Ari tayamum mah harsa ukur fungsina teh nanti fungsina teh ngameunangkeun urang ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun salat misalkan salat sunat atau salat fardu, ngameunangkeun wungkul. Lain ngaleungitkeun hadas, ari hadas mah aya keneh. Har eta hadas dihampura lamun urang tos ngalaksanakeun tayamum, eta hadas dihampura urang tiasa ngalaksanakeun salat atau salat sunat atau salat fardu. Kumagargi kitu di dieu musannif nyebatkeun wa niyatus tibahati salati nya. Niatna teh niat tayamum anu dimenangkeun anu sah. Tayamum niatna kudu niat nawaitu istibahatas shalah atau istibahata muftakirin ilaihi. Niat abdi ngalaksanakeun tayamum kangge nanti midamel perkara-perkara anu ngabutuhkeun kana tayamum. Nah, eta. Wala budam liminat ta'arudi lil fardi in tayamama lahu. Labuda sarang dina niat ye musannif nyebatkeun labuda sarang kedah nya teu meunang henteu minata arudi nyebutkeun lil fardu kana kafarduan in tayamama lahu upami tayamum kangge salat fardu kangge salat anu fardu. Wa masul wajhi anu rukun anu katilunya masul wajhi ngusap lebang ngusap pamente ngangge lebu nya ngusap pamente ngangge lebu nya teh tadi kan disebatkeun naon teh pertamanya urang mukul atau ngedebuk ya debu teh lebu teh nya dipindahan kurang diiyakeun karena dampal. Nah santos kitu nyata niat niat bari ngusapkeun ngusapnya eta mah bade kedua panangan eta afdol nya kedua panangan afdol atau aku sahiji panangan misalkan dampal katuhu ungkul diusap ku wajah teh diusap nya supaya rata eta rukun anu katil rukun anu kaopatna wa masul yadaini ma'al birqafaini nyata ngusap dua panangan dugi ka sikuna sarang sikuna ngangge lebu ongkoh nya ngangge lebu tadi teh nya upami misalkan tadi ngusapna misalkan ngusapna teh ngangge dua panangan berarti nah entos tadi kan kurang ya carana kayaknya tadi kan disebutkan di pertama urang ngebuk kana lebu duk nya kana lebu karena rempel kana dampal leungeun dipicinan saeutik dikeprukeun saeutiknya supaya ipis supaya tong seueur teuing lebu kayak lamun seueur lebuna meureun lamokot ke lebu nya lamokot ke lebu dieukeun heula dikeprokeun saeutik nya keprokeun saeutik supaya tinggal saeutik lebuna nah supaya ulah bobolokot ke lebu. Nah tos kitu kan diusapkeun kana dua dampal leungeun teh diusapkeun kana panaakana naon teh kana wajahnya meureun bersih lebuna entos pindah kana wajah. Santos kitu digebukeun deui kana lebu nya digebukeun kana lebu tah santos kitu ayeuna ganti rukun anu kaopat nyaeta ngusap dua panangan carana kumaha disunahkeun kana dina masalah ngusap dua panangan nyaeta panangan kanan diusap ku panangan kiri diusap ku panangan kanan kitu nya panangan kiri diusap ku panangan kanan. Wa tartibu sarang anu rukun anu terakhir anu kalimanya eta tertib sapersona wudu nya wajib tartib nyeuh kedah mundahkeun wudu heula mundahkeun lebu teras niat teras ngusap wajah nya teras ngusap dua panangan eta rukun tayamum eta aya lima tea. Kumargi waktuna tos teu nyekapan dicekapkeun sakieu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.